Ibaratnya gadis yang sedang dewasa, si cantiklah itu Wiraksini. Banyak orang ini mati lantaran harum baunya. Oh, Wiraksini gadis yang dipandanglah dari jauh, kelihatan lama baratnya gadis yang sedang dewasa, si cantiklah itu Wiraksini. Banyak orang ingin mati lantaran harum baunya. Oh, Wiraksini pandang.